صلي فضل عائشة. الله أكبر. بسم الله الله أكبر. الله

Karena itu turun ayat, ya, maaf, wailul lil misalnya, bisa. Satu. Quran surah kedua Al-Baqarah ayat 204, paling kiri sebelah atas. Dia kalau bicara, dia cakap begini. Ya wa yashhadullaha ala ma fi qalbi wa huwa aladdul khisam. Sesuai dengan keinginan seleranya. Dia menguasai ayat-ayat untuk menguatkan nafsunya. Perhatikan baik-baik. Lemankan dengan yang ini lebih dahsyat godaan ini. Siapa orang ini? Mari kita ambil contoh. Wan nasara was sabiina, masyaallah sampai ujung ayat man amila salih, sepanjang mereka man amana wa amila salih, sepanjang mereka beriman beramal salih, maka khaufun alaihim yahzanun jamin jamin mereka gelisah. Mereka cakap, ini Yahudi sama dengan Islam, Nasrani sama dengan Islam, Majusi dengan Islam. Mereka cakap,